السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja ini muliakan oleh Allah Jalla fi'ala. Telah kita mulai pengantar dari permasalahan hibah, dan telah kita jelaskan juga bahwa definisi dari pada hibah adalah tamliku ainin bila iwadin. Tamliku ainin bila iwad, memberikan kepemilikan dari sebuah barang atau benda dengan tanpa ada imbalannya. Sekarang kita masuki beberapa ahkam syar'iyyah al-muta'alliqah, hukum-hukum yang berkaitan tentang hibah ini yang kita baca dari kitab al-muallif. Fadhil Syekh. Qala al-muallif rahimahullah taala wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Iya, baik. Semua barang yang boleh dijual maka boleh pula dihibahkan. Iya. Ini dalam istilah dinamakan dengan dhabit fiqhi. Untuk memudahkan kita dalam menghafal, para ulama sering membuat ikhtisar seperti ini. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Setiap sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh juga dihibahkan. Ya. Ini arkan dalam al-hibah ada al-wahib, al-mauhubu lahu, kemudian ada al-mauhub bihi, kemudian al-hibah. Yaitu ada yang memberikan hibah, ada yang menerima hibah, kemudian rukun selanjutnya ada objek hibah itu sendiri. Muallif langsung saja menjelaskan objek hibah, ya, karena persyaratan wahib, orang yang menghibahkan, telah terdahulu dalam persyaratan al-aqid. Persyaratan al-mauhubu lahu, sesuatu yang dihibahkan untuknya, lebih luas sebetulnya. Dia bisa, bahkan dalam sebagian pendapat para ulama, bisa dihibahkan bukan saja untuk manusia, tanpa ada ijab dan qabul pun bisa. Ya, dihibahkan umpamanya untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, atau untuk masjid umpamanya. Bisakah masjid menerima? Tidak. Akan tetapi, yakni mayyanubu manamahu, siapa yang menempatinya, yang mengurusi masjid tersebut, bisa mewakili penerimaannya untuk masjid. Ini memang kan dengan tabit. Ingat kita dalam permasalahan al-mabiyah, persyaratan ma'kud alaih, objek akad, masih ingat Faisan, objeknya persyaratannya adalah tahira, suci, tidak boleh najis. Maka dengan demikian juga persyaratan barang yang dihibahkan adalah barang yang suci. Bagaimana Anda kalau dihibahkan najis? Subhanallah. Datang seorang bawa kado kepada Anda dan isinya najis. Padahal hibah adalah untuk ikram, memuliakan al-mauhubu lahu. Ya, sedangkan diberikan adalah najis. Tidak boleh menghibahkan najis. Ya. Kemudian kullu ma jaza bi'uhu jaza hibatuhu. Tidak boleh menghibahkannya. Menghibah syaratan dari ayakuna mamlukan, syaratan al-ma'kud alih, barang tersebut sudah milik Anda. Begitu juga dalam hibah. Anda lihat rumah itu bagus, kamu pengen gak rumah itu? Pengen. Udah saya hibahkan untuk kamu. Sah hibahnya? Tidak. Karena dia bukan milik dia. Dia melihat kendaraan roda 4 yang bagus sekali, dia mengatakan, kamu suka doyan yang mobil seperti itu, dan sekali, ya udah saya hibahkan untuk kamu. Padahal bukan milik dia. Ya. Dan bagaimana hukumnya ta'liqul hibah? Dia mengatakan, itu saya hibahkan kepada kamu jika saya memilikinya nanti. Apakah hibahnya menjadi najisah atau ghairun najiz? Atau ghairun najizin. Ini masuk ke dalam pembahasan al-wa'du bil hibah. Janji untuk menghibahkan. sering seperti ini, dia janji, masya Allah, wahai anak, wahai saudaraku, wahai anakku, belajarlah yang rajin, semoga Allah memberikan kepadamu nilai yang bagus, nanti saya hibahkan kepada kamu adalah umpamanya laptop. Nah, saya hibahkan kepada kamu umpamanya handphone yang smart, yang bisa digunakan banyak fungsi untuk bisa belajar dan lain-lain. Ya. Ini al-wa'du bil hibah. Bagaimana hukum al-wa'du bil hibah ini? Apakah dia boleh atau tidak? Secara umum, al-wa'du bil hibah hukumnya jais, boleh. Tetapi apakah mengikat atau tidak, itu yang dipermasalahkan. Apakah bila Anda ingkari, termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia mengingkari, tidak termasuk dalam muamalat. Janji dalam muamalat berbeda janji dalam khairat. Janji dalam muamalat tidak mengikat sama sekali. Ini kaidah fikih yang dijelaskan dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang dikeluarkan oleh Turki Utsmani, bahwasanya al-wa'du bil-hibat, al-wa'du bil-mu'awadat kal-hibah, bahwa janji dalam mu'awadat tersebut sama dengan hibah, tidak mengikat. Ya, sama dengan jual beli yang tidak mengikat, yang berjanji menjual sama dengan berjanji menghibahkan. Umpamanya Anda lewat di sebuah toko dan membutuhkan sesuatu dari toko tersebut, umpamanya Anda butuh kitab, Pak, kitab terjemahan Matan Takrib Abu Syuja ada, Pak. Oh, masya Allah, pas hari ini habis, nak. Insya Allah, Bapak telepon sebentar dulu ya, suppliernya. Kata suppliernya, besok sore akan diantar. Insya Allah besok sore, silakan datang, ada insya Allah. Ya deh, Pak, kalau gitu saya insya Allah besok saya beli, janji akan beli. Ya, besok saya janji akan menjual. Apakah wajib dipenuhi ini? Besok ternyata di waktu yang sudah dijanjikan Anda memiliki kepentingan, ya, sehingga tidak lewat ke toko itu. Atau sebelum Anda datang, si bapak tadi ada orang yang membeli juga dan dia jual kepada orang tersebut, bolehkah atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Karena janji dalam muamalat sama dengan musyawamah, baru dalam tahap tawar-menawar, belum lagi masuk dalam akad yang mengikat. Ya, begitu juga janji dalam hibah. Bila saja ahkam mu'awadhat dibolehkan, dia berjanji kemudian dan tidak termasuk dalam mengingkari janji ini. Ya, mengingkari janji yang dikatakan wajib memenuhinya dalam mazhab al-Malikiyah, jumhur mengatakan, umumnya seseorang mengatakan, dia melihat adiknya dalam keadaan susah atau temannya atau kerabatnya, lalu dia mengatakan, kamu kok gak nikah-nikah sih? Ya akhi, mas, pak, bude dan segala macam, nikah kan biayanya gak gampang. Minimal sekarang itu umpamanya 10 juta buat biaya walimahan. Saya baru ngumpul 1 juta. Udah 2 tahun kerja. Oh, berarti kamu mau nikah berapa tahun lagi ini? Hah? 18 tahun lagi kan? 2 tahun baru ngumpul 1 juta itu kalau tidak ada inflasi. Kalau yang masih mungkin 30 tahun lagi kamu bisa nikah. Udah, nikah aja. Nikah aja. Insya Allah. Hah? Setahun depan saya, tanah saya jual sekarang, tahun depan terjual, saya hibahkan kepada kamu 9 juta. 1 juta kan sudah ada. Sekarang cari pinjam dulu ke orang-orang. Dan katakan kepada dia, insya Allah akan dibayar oleh bibi saya, atau paman saya, atau abang saya, setahun ke depan. Ya, dia nikah. Ya, nikah dan sudah berhutang sana sini. Lalu ternyata qadarallahu wa masya'al wa masya'afa'al, memang terjual. Tapi di waktu itu Anda butuh kebutuhan anak Anda, umpamanya anak si paman atau si bibi tadi, masuk sekolah, masuk ini, habis uangnya. Lalu dia datang lagi janji 9 juta tadi. Hah? Oh, gimana ya? Kalau dia mengerti fikih, jumhur mengatakan tidak wajib dia penuhi. Memang secara adabian, secara tata krama memang kurang bagus, tapi apa boleh buat? kepentingan kebutuhan dia dan keluarga lebih penting daripada ponakannya. Ya. Kecuali dalam mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah berdosa dia tidak memenuhi. Karena gara-gara dia, dia tak nikah. Dia memang akan nikah juga. Tapi mungkin dengan standar atau dengan waktu yang pas. Tapi gara-gara dia, dia masuk dalam sebuah khatar atau sebuah risiko. Kemudian pada waktunya Anda tidak penuhi janji Anda. Dalam satu ini saja yang diwajibkan oleh para ulama. Ini mazhab Malikiyah. Jumhur ulama pun dalam kondisi ini pun tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ini permasalahan dalam permasalahan hibah tadi. Baik. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Seluruh barang yang boleh dijual belikan maka boleh dihibahkan. Persyaratan mahjur belikan adalah yakuna tahiran, benda yang suci, kemudian yakuna memerlukan barang sudah dimiliki. Kemudian al-mu'allif berkata wala talzam, fadal syekh, qala al-mu'allif wala talzamul hibatu illa bil qabd, dan hibah berlaku jika barang yang dihibahkan telah diserahkan. Wasil syekh, wa idza qabadha al-mawhub lahu lam yakun lil-wahib an yarji'a fiha ila an yakuna walidan. Dan jika suatu barang telah diserahkan maka memberi hibah tidak boleh menariknya kembali kecuali seorang bapak yang menarik kembali hibah dari anaknya. Masyaallah. Wa la talzamu al-hibatu illa bil-qawdi, dan akad hibah tidak mengikat, tidak menjadi lazim kecuali diterima al-mawhubu lahu oleh al-mawhubu bihi oleh al-mawhubu lahu. A, umumnya anda menghibahkan pena ini ke Ustaz Ihsan. Ustaz Ihsan, umpama, misal Ustaz Ihsan, masya Allah ini pena bagus, anda ingin membahagiakan antum, anda hibahkan ke antum. Tapi nanti ya setelah acara ini. Belum diterima oleh beliau. Ini belum lazim. Sudah bolehkah beliau jual? Belum boleh beliau jual. Beliau hadiahkan belum boleh. Ya. Terus, karena belum lazim, ya, karena belum lazim, fa ayyarji'a fiha illa ayakuna walidan. Karena belum lazim, saya boleh rujuk. Ya, masih di tangan saya. Acara selesai, kemudian masalah Syekh Hasan, afwan Syekh Hasan, ternyata di sini ada kenang-kenang khusus dan segala macam, enggak jadi ya. Enggak apa. Berdosa saya tidak berdosa. Karena belum lazim. Yang masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaysa lana mathalus sau' al-a'idu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fiqa'ihi. Bahwa tidak ada perumpamaan yang buruk dalam agama kita sebagaimana buruknya perumpamaan orang yang memberikan hibah kemudian dia tarik kembali itu hibah. Nah. Ini maksudnya hadis ini bila telah diterima. Setelah diserah terimakan diambil oleh beliau. Kemudian saya bilang, saya Ihsan enggak jadi. Ini dia yang dikatakan Rasulullah bagaikan anjing yang menelan muntahnya. Perumpamaan yang sangat buruk sekali. Allah Rasulullah gambarkan dia bagaikan dia bagi anjing. Saya kira tidak ada yang mau dikatakan anjing. Walaupun orang yang kufar yang najis, innamal musyrikuna najisun kata Allah, kalau musyrik najis, kalau dibilang anjing dia juga marah. Padahal Allah yang bilang dia adalah najis. Tapi anjing ada yang mau dibilang anjing. Kemudian anjing yang dalam muntahnya, apakah anjing ada yang dalam muntah? Tidak ada. Ini perumpamaan walaysa lana mathalus sau. Ya, orang yang kembali menarik hibahnya. Maka berhati-hati Anda. Bila suami menghibahkan sesuatu kepada istri. Ma, masya Allah, ini bapak tadi jalan-jalan ke pasar, ya, cari sesuatu dan kelihatan bagus ini perhiasan. Bapak beli, ini bapak hibahkan. Diterima oleh istri Anda dipakainya. Kemudian ketika dia sulit diambil kembali tanpa izin istrinya, ini sama dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan anjing yang menelan unta. Ini milik istri Anda. Kalau Anda sulit butuh, pinjam. Oh, nanti Ibu bisa bayar. Minta. Kalau dia mau hibahkan juga. Ya. Bahkan Umar bin Khattab dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa beliau telah menghibahkan, walaupun orang itu memberikan dengan senang hati tanpa diminta, dia tidak mau menerimanya, khawatir masuk dalam ancaman hadis anjing tadi. Paham? Umpamanya saya menghibahkan buku ke seorang teman, lalu ternyata buku tersebut bagi dia ada nilainya. Saya hibahkan ini karena teman saya, menurut saya ini buku luar biasa, masya Allah, enggak saya dapatkan di Indonesia atau belinya dengan susah payah saya dapatkan. Lalu menurut saya teman ini bisa mendapat manfaat yang besar, saya ingin dapat pahala dari Allah Jalla fi'ula, ya, saya hadiahkan kepada dia. Dia ternyata enggak pernah dibaca-bacanya. Lalu saya dengan berbagai cara dan saya beli, ya udahlah kalau kamu ngecebir saya belilah, saya kembaliin, saya kasih uang. Tidak boleh. Khawatir masuk dalam hadis tadi, kembali menarik hibah, walaupun dengan dibeli. Allah Ta'ala ta'ala. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. العمر والعقبة في مسألة يعني عريصة شوية. طيب. بدل الشرح. إلا أن يكون والدا. Kecuali pemberi hibah tadi adalah bapaknya. Ini pengecualian. Baik. Hah? Kenapa? Berdasarkan hadis Rasulullah, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Kalau bapak boleh rujuk dalam masalah hibahnya. Dan hibah, kenapa kita katakan tadi syaratnya boleh rujuk setelah diterima dulu. Kalau belum diterima masih boleh. Seperti saya katakan tadi, belum diterima Ustaz Ihsan pena yang saya hibahkan, kemudian saya mengatakan maaf Ustaz Ihsan enggak jadi, ada masalah. Termasuk dalam al-wa'du bil hibah, kembali kepada khilaf yang sebelumnya, janji menghibahkan. Tadi khilaf antara jumhur dalam Malikiyah. Malikiyah mengatakan wajib saya berdosa atau tidak, jumhur mengatakan tidak. Dan ini pendapat yang terkuat. Ya, mana dalilnya bahwasanya sebelum diterima dia belum jadi lazim? Berdasarkan asar dari Imam Malik dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya beliau menghibahkan kebun kurma kepada anaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala an setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya bunayyati, kuntu nahaltuki 20 juzadan wasqan. Aku pernah menghibahkan kepadamu kebun kurma dalam jumlah sekian wasaq. 20 wasaq hasilnya. Tapi kamu falamma huztihi, tapi kamu belum mengambilnya, artinya belum terima. Hah? Sekarang sepertinya aku wafat sakit, sakit akan membawa kepada kematian wafatku, maka dia menjadikan qismatun baina warasati. Sekarang dia aku tarik lagi hibah itu dan menjadi waris. Dan ini yang sering kita jelaskan dalam permasalahan waris yang berhubungan dengan hibah. Saya kira cukup sampai di sini, Ustaz Ihsan. Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Demikian mendengar dan pemirsa Raja TV, penjelasan dari hibah dan beberapa hukum yang terkait dengan hibah atau pemberian hadiah ini. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya terkait dengan bab ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita terima dari telepon terlebih dahulu, silakan. Ya, halo. Waalaikumsalam. Yang siapa, di mana, Om? Hamba Allah di Bandung. Silakan. Saat ini suami saya meninggal. Baru meninggal, tapi tidak ada warisan. Nah, tetapi saya tidak punya anak. Terus, tapi ada anak tiri saya, laki-laki juga. Nah, dia ada kerjaan sebelumnya, tapi waktu itu belum dapat uangnya. Nah, setelah meninggal, baru keluar uangnya. Dan dia pesan kepada anaknya bahwa harus membelikan rumah untuk saya. Nah, apa? Kan uangnya pesan? Baru keluar tuh. Diulang, Om. Diulang mungkin pelan-pelan. Berpesan kepada anaknya. Berpesan kepada anaknya untuk apa? Ya, kalau nanti uangnya sudah keluar, ya, harap dibelikan rumah untuk saya. Untuk istri. Nah, jadi Kenapa, Pak? Untuk istri maksudnya, Ibu. Ya, untuk saya, iya. Nah, itu jadinya apa, wasiat, apa hibah, apa waris juga. Lalu, kabar Allah, beliau wafat sebelum uang keluar. Iya, sebelum uang keluar. Ini jelas pertanyaannya. Ya. Jadi apa hukumnya saya itu nanti milik saya sendiri, apa harus saya waris untuk anaknya juga? Dia kan nggak punya anak. Saya nggak. Idenya? Dia punya dua laki-laki. Dari yang dulu. Iya, Pak. Yang dulu, iya. Iya. Udah itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasul. Iya. Masya Allah, pertanyaan ibu tadi dari Bandung, bahwasanya suaminya pernah mengatakan bang hibahkan ini, kalau keluar uang ini silahkan beli rumah untuk kamu. Ya, qadarullah masyafa, ternyata si suami yang al-wahib ini menghibahkan ini wafat sebelum uang keluar. Apakah setelah uang keluar hibah ini harus dijalankan? Dengan demikian istri mengambil dulu untuk buka rumah semuanya, dan ahli waris yang lain seperti dua anaknya tidak mendapatkan waris. Kembali kepada permasalahan hibah yang tadi kita jelaskan, bahwa hibah tidak menjadi lazim sebelum diserah terimakan. Sekarang dia terburuk keburu wafat, belum serah terima. Berarti namanya janji dengan hibah. Janji dengan hibah, bila ada hukum yang lebih kuat, yaitu hukum Allah Jalla fi'ullah yang Allah tentukan dalam Al-Quran, yusikumullah fi auladikum lidzakar mithlu hadzal unthayain, imma Allah wasiatkan kepada kalian pada dalam harta waris pembagian pusaka bagi anak laki-laki dua bagian dan anak perempuan. Maka qadarullah masyafal, si suami mengatakan ini wafat, maka bila harta itu keluar, ini adalah waris, hibahnya batal. Ya, maka ibu berbesar hati, ibu dapat 1/8, sisanya 7/8 bagi anak-anaknya, yaitu dibagi 2:1 laki dan perempuan. Kalau ada 2 laki-laki saja, berarti bagi 2 aja langsung 1/8, sisanya 7/8 mereka bagi 2. Jelas ya. Yes, jazakallah khair. Nah, demikian umum yang ada di Bandung. Jazakallah khair, warakallah fiqh. Kita berikan kesempatan kembali pertanyaan berikutnya masih di via telepon di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Medan, Abu. Silakan. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Masalahnya gini, saya itu kan sebelum menikah itu sama almarhum suami saya ada usaha mertua dihibahkan rumah dan usaha palang sudah berbagi sama kepada saudara almarhum suami saya lah. Setelah saya menikah kan memang usaha itu meninggal lah, jaya gitu. 10 tahun kami di usaha itu jaya, suami saya meninggal. Ternyata setelah suami saya meninggal, rumah kami itu panen usaha panen yang sudah diambil itu diambil sama ipar-ipar saya gitu. Dan mereka membuat surat palsu dan berbagi-bagi lah, tapi kami ahli waris dari almarhum tidak ikut bertanda tangan. Itna, gak pernah saya juga ajukan gugatan, tapi saya gak sanggup lah gitu mengadakan ke pengadilan-pengadilan gitu. Itu gimana tuh hukumnya, Pak Ustaz, apa mengadakan pendekatan kepada saudara-saudara almarhum? Gitu aja itu Pak Ustaz ya. Syukuran atas jawabannya, jazakallahu khairan. Allahumma barik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Allah salamukum. Ya, mengambil harta warisan manusia, dan biasanya orang yang terzalimi dalam pembagian waris adalah orang yang lemah. Innal ladzina ya'kuluna amwalan nasi zulma. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira. Allah mengatakan orang-orang yang mengambil harta anak yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya mereka masukkan api neraka ke dalam perutnya. Harta anak yatim di sini tentu termasuk kalau bapak dia wafat dan bapaknya ini ada hak dalam warisan kakeknya sebelumnya dan tidak diberikan ditahan oleh paman-paman dan bibi-bibinya, maka status anak yatim ini ya hartanya yang ditahan dan maka paman dan bibinya status mereka adalah orang-orang yang memakan api neraka dan masukkan ke dalam perutnya dan mereka nyemplung jatuh sekalian cembur sekalian ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Dan biasanya azab Allah jalla fi'ula dalam permasalahan harta najis tunai di dunia sebelum di akhirat. Hendaklah kaum muslimin dan kaum muslimat berhati-hati dalam ini. Oleh karena itu pelajari syariat Allah permasalahan waris. Bila ada yang wafat langsung bagi warisnya karena Allah menjelaskan tilka hududullah. Setelah menjelaskan bagian hak masing-masing dalam waris, Allah menyatakan itulah batasan-batasan Allah. Wa man yata'adda hududallah yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang melanggar ketentuan Allah tersebut, di mana Allah memberikan untuk anak laki sekian bagian, untuk anak perempuan sekian bagian, untuk saudara sekian bagian, kemudian dilanggar dan dikuasai sebagian orang sekitar orang saja, kata Allah, siapa yang melampaui ketentuan Allah ini, melanggar ketentuan Allah ini, Allah masukkan ke dalam neraka, kekal dia selama-lamanya. Ya. Belum lagi harta anak yatim yang termakan oleh dia. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khair. Demikian ibu yang di Medan, jawaban dari Ustaz dan semoga Allah mudahkan, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Abu Hasan Ustaz di Lampung. Silakan Abu Hasan. Ini bertanya mengenai tentang bersyarikat Ustaz. Bersyarikat. Bagaimana ketentuannya dan setelah ana berjanji ana menepati karena ana menilai tidak sesuai dengan syariat begitu. Ya begitu aja Ustaz. Alasan pertanyaannya agak jelas, antum bertanya apa? Diperinci. Cara bersyarikat itu bagaimana? Contohnya bagaimana? Antum syirkah ada masalah apa dengan syirkah? Syirkah kerjasama kan ya? Iya. Antum ada modal, teman ada modal? Ana sebagai pelaku. Oh, itu namanya modal apa? Modal dari dia? Iya. Terus? Intinya ana suruh mengembalikan modalnya yang sudah dikeluarkan oleh si pemodal tersebut. Sudah, usahanya rugi? Belum. Tapi dia minta modal dikembalikan dulu. Iya. Modal dikembalikan berarti untung. Belum Ustaz. Kalau untung gimana cara narik modalnya? Tetap artinya untuk tanggung jawab, begitu? Iya. Kalau tanggung jawab tetap kembalikan sejumlah sekian nanti sisanya bagi hasil, begitu? Iya. Riba namanya. Ini namanya riba Abu Hasan. Bukan namanya musyarakah, bukan mudharabah. Kalau musyarakah mudharabah, rugi ditanggung bersama, untung dibagi bersama. Ini sekarang dia minta kembali uangnya penuh tanpa siap apa yang terjadi. Kalau rugi tentu tidak bisa kembali uangnya. Kemudian kalau berlebih baru ada untung bisa dibagi. Ya, tapi kalau dia enggak mau tahu tetap modal harus kembali penuh apapun yang terjadi, ini namanya usaha Anda berdua riba. Dia adalah makan riba, Anda pemberi makan riba. Mana yang besar dosanya? Sama-sama besar. Rasulullah mengatakan sawa. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaihum sawa. Rasulullah mengutuk berdoa agar dijauhkan dari rahmat Allah jalla fi'ala siapa saja orang yang memakan riba, pemberi makan riba. Ya, yang makan riba yang memberikan modal tadi kemudian dia tidak mau rugi. Pemberi makannya Anda yang mengelolanya, kemudian rugi pun tetap Anda bayar kembalikan modal penuh ditambah dengan persentase keuntungan diperkirakan tadi. Maka ini bukan kerjasama, ini adalah riba. Ya, yang mencatat akadnya ini adalah pencatat riba. Ikut menyaksikan adalah saksi riba. semuanya sama mendapatkan dosa besar. Maka pelajari syariat Allah sebelum memulai usaha, ya akhi. Fadhal. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Abu Hasan, demikian jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, saya ingin menghibahkan tanah kepada anak-anak saya dan istri saya. Iya. Jika saya nanti meninggal, sudah tidak ada lagi urusan pembagian waris, boleh tidak demikian Ustaz? Jika Anda masih hidup, mau hidup pakai apa Anda? Jika Anda meninggal setelah bagi-bagi hibah Anda, ya betul. Hah? Langsung wafat, enggak ada waris bagi karena enggak memiliki apa-apa. Nah. Hah? Jika mereka wafat sebelum Anda, kemudian ada terus kemudian hidup, siapa yang menjamin? Biarkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena persyaratan hibah Anda, umpamanya Anda serah ke yang Anda katakan rumah yang tanah ini buat anak saya yang pertama, rumah ini buat anak yang kedua, rumah ketiga. Tapi semuanya masih Anda kuasai, masih Anda kontrakan, masih Anda ini hibah Anda belum lazim. Bikin ribut seperti ini. Nanti ketika Anda wafat, mereka ribut sini menguasai ini, menguasai ini. Biarkan Allah yang bagi waris. Kalau ingin hibah, serah terimakan langsung. Ya, ini rumah ini serah terima balik nama. Ini tanah ini buat kamu serah terima balik nama. Setuju kalian sendiri? Setuju. Balik nama sudah. Anda tinggal di mana? Numpang. Kalau numpang tahu diri. Namanya numpang tahu diri. Padahal siapa yang tahu umur Anda, siapa pendek atau lebih panjang daripada anak-anak. Maka dalam Islam tidak dianjurkan begini. Nah, tidak dianjurkan seperti ini dalam Islam. Kalau ingin memberikan hibah, as-thuluts. Kata Rasulullah SAW, sepertiga. Dan dikhawatirkan perbuatan Anda tadi lari dari hukum waris Allah Jalla fi'ulah. Ada asalnya boleh, tapi khawatir lari dari hukum waris yang Allah tentukan. Biarkan saja Anda wafat-wafat saja. Siapkan amalan menemui Allah. Masalah harta Anda Allah yang bagi dalam firman-Nya, dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 yang biasanya sering setelah kita belajar kitab muamalat, biasanya kitab waris kita pelajari. Sebagaimana dulu kitab Mahjus Salikin saya sana, masih ingatkan setelah selesai bab muamalat kan kita pelajari bab waris insyaallah taala. Baik. Jazakallahu khair. Demikian bagi Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebuah perusahaan makanan mengadakan undian dengan cara di dalam setiap kemasan produk tersebut ada kartu yang digosok yang berisi jenis hadiah, atau terkadang bahkan mungkin tidak ada, tidak beruntung, dan produk tersebut dijual dengan harga normal, apakah harta tersebut halal bagi konsumen, dan apakah boleh atau halal jika dalam pengambilan hadiahnya pajak ditanggung pemenang? Iya, masalah pajak masalah lain. Kemudian masalah ini, bila harga normal berarti harga atau biaya dari hadiah memang adalah pengurangan dari keuntungan pihak perusahaan ini, diskon namanya berarti ini, maka pada hukum asalnya boleh. Tetapi bagi si pembeli, hendaklah cerdas, ikuti syariat Allah Jalla fi'ulah. Pada dasarnya ini event seperti ini boleh. Tetapi bagi Anda sebagai konsumen, bagi pembeli, hendaklah cerdas. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Untuk hal yang paling pokok kebutuhan manusia, makan dan minum. Hah? Makan dan minum apa artinya? Ini masukin ke mulut, ini masukin ke mulut, begitu kan ya? Dan ini kebutuhan pokok. Kata Allah, jangan berlebihan. Apalagi ini bukan makan dan minum, membeli. Boleh membeli berlebihan? Tidak. Tapi kebutuhan Anda umpamanya sebulan beras, makanan pokok, kebutuhan sebulan dibeli, tidak ada masalah. Ini bukan berlebihan. Para istri Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah pernah meninggalkan tamar di rumah mereka selama untuk kebutuhan satu tahun. Kebutuhan satu tahun ini bisa simpan makanan pokok, tidak ada masalah. Tetapi hal seperti yang tadi, bisa makanan itu bukan makanan pokok terkadang. Terkadang juga bukan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Tapi dia membuat secara seperti ini tujuannya agar meningkatkan penjualannya. Tapi Anda, dan pada dasarnya dia boleh. Semua orang untuk dalam berniaga ingin mendapatkan penjualan sebanyak-banyaknya bila tidak dengan cara yang haram. Tadi dia tidak dengan cara yang haram karena dia murni dari keuntungan yang dipotong, bukan menaikkan harga barang. Tapi bagi Anda yang pembeli, lain hukumnya. Beli sesuai dengan kebutuhan. Dan cara hidup konsumen yang tidak mengerti syariat Allah ini pasti merusak harga. Ketika ada orang yang berebut beli banyak, ha, otomatis harga jadi naik. Ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, makanan pokok harganya tinggi, lalu Umar mengatakan, "Arfisuha bitarki." Ha? Buat harganya jadi turun dengan cara kalian jangan beli barang tersebut, turun harganya pasti. Ha? Ini dari zaman dahulu, masya Allah, ulama kita, para qudwah, salafus saleh, Amirul Mukminin Umar Khattab telah menyatakan ini. Maka gaya hidup yang konsumeritas, yang semuanya dibeli pada hari itu juga, ya, berpikir mumpung murah, perbuatan dia bukan merusak ke ekonomi dia sendiri, tapi akan merusak ekonomi semuanya. Otomatis harga barang menjadi naik. Ya, ketika itu akan rusak daya beli, kemampuan mereka berkurang. Wallahu ta'ala a'lam. Bagi muslim tidak boleh hidup berlebih-lebihan, tapi untuk kebutuhan muhammanya, wah, enggak apa-apa, masa deterjen ini bisa kok tahan sekitar 6 bulan, saya masih butuh. Tapi sengaja dibeli enggak apa-apa, semua saya hadiahkan tetangga ke sama mana, hanya tujuannya untuk mendapatkan hadiah di dalamnya, ini yang dilarang, termasuk dalam israf dalam kehidupan. Wallahu ta'ala a'lam. Tafsir jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian bagi yang bertanya, dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Muagung di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya niat memberikan uang kepada orang lain, Ustaz. Dan saya berniat untuk memberikan uang kepada orang lain. Terus? Dan tidak jadi karena ada saudara yang lebih memerlukan. Niat yang sebelumnya memberikan kepada orang lain saya batalkan, apakah berdosa? Niat maksud di sini sudah dilafazkan atau belum? Enggak ada masalah. Belum dilafazkan, ijma para ulama bahwa sanya boleh dia menarik kembali. Terniat dia umpama dalam hatinya, masya Allah teman itu sangat butuh sekali, insya Allah saya terima gaji bulan ini, saya bantu dia sekian persen. Ya, ternyata pada waktu terniat saja dalam hati. Belum diucapkan dia, belum didengar oleh tetangga juga, belum didengar oleh keluarganya juga. Kemudian ternyata besok dapat laporan bahwa ternyata ada kerabat dia, adik atau kakaknya yang sangat membutuhkan, lalu tidak jadi diberikan kepada dia. Ini cuma perlama boleh, boleh dilakukan hal ini. Kalau dia sudah ucapkan dan mengatakan kepada tetangganya, tetangganya mengeluhkan sesuatu lalu mengatakan, insyaallah, insyaallah nanti kalau datang gajian saya bantu kamu. Ternyata ya, ketika gajian seperti yang kondisi seperti tadi, apakah dia wajib membantu ataukah tidak? Sama seperti pembahasan al-wa'du bil hibah tadi yang telah kita jelaskan. Janji dalam hibah tadi apakah wajib mengikat atau tidak? Janji dalam khair tadi, kebaikan tadi, kalau menurut Malikiyah mengikat. Ya, Malikiyah mengikat, harus dipenuhi dia. Ya, menurut Al-Malikiyah, jumhur tidak. Oh, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami terima dari telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bab yang lain, nenek saya mempunyai warisan yang belum dibagikan sampai sekarang, dan kemudian ketika nenek meninggal dan juga sampai ayah saya juga meninggal, harta warisan tersebut belum dibagikan. Sedangkan ayah memiliki saudara-saudara laki-laki. Yang menjadi pertanyaan, apakah saya anak dari ayah saya masih memiliki hak terhadap warisan tersebut? Ada hak Anda sebanyak yang dijelaskan oleh Allah Jalla Syukurlah. Cukup jawabannya? Cukup, Ustaz. Cukup, pertanyaannya umum, jawabannya juga umum. Maksud saya, kalau pertanyaan waris itu kasus warisan. Nah, sebaiknya langsung. Dari intinya dia masih mendapatkan. Masih ada haknya dia. Sebenarnya Allah tentukan. Taib. Allah ya barik. Kita berikan kembali kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon, silakan di 0218236543. Kita terima. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Emi dari Jakarta. Silakan Ibu Emi. Saya kecilin radionya dulu, Tat. Iya, Ahsan. Jazakallahu khair. Baik, silakan ya, Oma. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau bertanya, Tat. Seorang ayah menghibahkan tanahnya kepada anak perempuannya sebanyak 3x65 meter. Sebentar, anak laki-laki enggak dihibahkannya? Ada anak laki-laki, ada 3, perempuan 5. Dibaginya semua yang masing-masing sama atau tidak sama? Ini belum dibagi, Tak. Jadi beliau ketika beliau masih hidup, kebetulan anak perempuan ini sudah buat rumah di dekat tanah yang dibagikan, yang akan, dengan sisa warisan yang akan dibagi gitu. Jadi waktu ayah ini masih hidup, anak perempuan itu sudah punya rumah di dekat tanah warisan itu. Sudah punya rumah dekat tanah warisan, terus? Nah, jadi kan untuk apa, warisan itu kan memandang ke belakang gitu kan. Memandang ke belakang, terus? Iya, jadi dikasihkan ke anak perempuan ini bahkan tanah sejumlah 3 kali yang panjang ke belakang itu 65,5 meter. Tujuannya untuk jalan gitu, Tat. Seharusnya untuk jalan, terus dihibahkan oleh si bapak kepada anak perempuan. Iya. Nah, terus? Pada waktu ayah ini sudah meninggal, ternyata itu tanah untuk jalan itu dibuatkan garasi oleh anak itu, dibikin garasi untuk sebentar, dia gitu. Sebentar. Ya. Pada waktu si ayah tadi sebelum meninggal, apakah si anak perempuan tadi menguasai tanah itu langsung atau dibiarkan dulu? Oh enggak, itu dia kebetulan beli tanah orang lain, tapi posisinya bersebelahan dengan tanah warisan ini gitu. Iya. Anak tadi menguasai langsung tanah itu, dibuatnya di rumah. Tadinya enggak, Tat. Tadinya belum, ketika ayah masih itu belum. Lalu kemudian wafat bapaknya. Wafat bapaknya. Ini jadi waris dia, Ibu. Kenapa, Tat? Jadi waris, tidak jadi hibah. Iya, waris ini akan dibagikan gitu. Enggak, yang dihibahkan tadi batal, dirubah jadi bentuk waris, dapat ada waris yang lain. Oh, yang dirubah jadi garasi tadi? Maksud saya gini, Tat. Jadi Bapak tadi, Bu, ini kan menghibahkan sesuatu tanah, kan ya? Iya. Tanah yang dibakar ini si anak perempuannya tadi belum menerima, kan ya? Udah dia terima. Tapi tadi belum. Oh, enggak. Jadi waktu ayah itu hidup, dihibahkan ke anak itu udah diterima. Yang lain setuju? Waktu itu ayah ini enggak membicarakan yang lain gitu, cuman ada surat ayah. Tidak bicara yang lain, termasuk ini erjur dalam penghibahan. Oh, jadi tidak sah gitu, Tat. Dosa Bapak ini. Agar Bapak tidak berdosa, hendaklah anak perempuannya ini berbesar hati untuk dibagi ahli waris bersama. Maksudnya karena Rasulullah mengatakan ini la ushidu fi jawrin. Ketika Rasulullah diminta untuk menghadiri penghibahan, di mana Nu'man bin Bashir, Bashir bapaknya ini menghibahkan hanya untuk anaknya Nu'man saja. Yang lain tidak terima hibah. Nah, kata Rasulullah, aku tidak mau hadir dalam penghibahan yang zalim. Ya, jadi dengan begini, Tat, itu akan menutup jalan untuk yang bagian dapat di belakang gitu, Tat. Iya, ini hibahnya batal. Dibagi jadi batal, Tat, ya? Ya, terima kasih banyak, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bu Eni, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, Ibu, ada feedback. Halo, Ustaz, Assalamualaikum. Salam, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Mohon maaf, dikecilkan dulu, Ibu, suara volume suara televisi atau radionya. Kita sudah mendengar via telepon. Dikecilkan dulu, iya, dengan siapa di mana? Dan saya mau pertanyakan, Ustaz. Halo, mohon maaf, Ibu. Ya. Mohon maaf, dikecilkan dulu. Halo, Ibu. Dikecilkan dulu volume suara TV radionya, Ibu. Halo. Dikecilkan dulu volume suaranya, radio TV. Halo. Sudah. Ya, dengan siapa di mana? Ya, dengan Mbak Allah dari Sulawesi. Silakan Ibu. Ya, dan saya pertanyakan ini mengenai ada seorang petani sawah yang seharusnya sawahnya mau ditanami padi, tapi dia tidak mampu, Ustaz. Dia mau beli pupuk. Ya. Terus petani itu tetangga saya punya anak, dia bilang Bu, minta katanya wanita ini ibu 2 juta untuk dibelikan pupuk. Karena ibu tidak percaya, katanya pesan ini tidak percaya kalau ibu tidak punya uang. Nah, kebetulan saya ustaz, status pegawai. Terus bilang, kenapa bilang? Ya bu, kalau ibu tidak kasih uang, kasihan mereka itu. Karena pagi sore datang di rumah minta bantuan untuk belikan pupuk. Jadi, saya kasih ustaz. Tapi orang yang saya kasih uang, dia sudah menjadikan budaya di suatu tempat bahwa kalau kita ambil dikasih uang 1 juta, setelah panen padi, dikasih kita beras 50 kilo. Ya, apakah itu hibah ustaz? Walaupun saya memberi hanya ikhlas, saya tidak mengharapkan balasan. Ya. Baik, kita saja. Iya, itu ustaz. Ibu pinjamin 2 juta. Halo, ibu. Ibu. Halo? Ya, yang saya pahami, ibu pinjamin 2 juta, nanti dipinjamin 2 juta, tambah dikasih beras, begitu? Tidak, Ustaz, dia sendiri yang datang antar. Terus, saya tidak mengharapkan Ustaz, tapi mereka pernah saya tanya bahwa kenapa bisa ada beras, bilang, memang budaya kami, kalau ada orang tolong kami katanya, beli pupuk, kami kasih ucapan terima kasih. Iya. Pada saat dia pinjam itu tidak ada, ibu, pada saat pinjam tidak ada kesepakatan bahwa dibayar 2 juta ditambah beras, nggak ada kesepakatan kan ya, tapi 2 juta kembali gitu aja kan ya. Iya. Tidak ada ustaz, karena itu uang saya berikan, saya tidak langsung sama yang bersangkutan. Dan saya kasih sakit sama anak, karena itu anak-anak saya mendesak. Ibu, kasihan ibu, tolong dia bu, kalau kita tidak kasih uang tak bu, tidak turun sawah dia bu, orang tidak mampu. Insya Allah kita jawab ibu. Hidupnya dari situ. Baik, insya Allah. Ya. Ya. Alhamdulillah, kita sudah faham. Jadi apakah ini ustaz, beras yang saya terima itu hibah atau bagaimana? Baik, ya ibu. Ya, ditunggu jawabannya bu ya. Ditunggu jawabannya, baik. Jazakallah khair. Silakan. Ini bagus pertanyaannya. Karena hibah ini berkaitan juga dengan waris, berkaitan juga dengan riba, berkaitan juga dengan rishwah. Orang terkadang menyogok dengan menyebutkan nama hibah. Apakah menjadi hibah dia, Ustaz? Tidak tentunya. Apakah dia pinjam uang 2 juta, kemudian ditambahkan dengan beras, hibah? Apakah menjadi riba atau tidak? Ini tergantung. Dalam bahasan riba, mungkin telah pernah kita jelaskan bahwa persyaratan dia dikatakan menjadi riba, ada kesepakatan dari awal. Ya. Kesepakatan dari awal, saya pinjamkan 2 juta dengan syarat, saya kembalikan 2 juta ditambah beras sekian kilo. Maka beras sekian kilo ini adalah riba. Walaupun dia mengatakan, saya pinjamkan 10 juta dengan syarat hibahkan saya 10 kilo atau hibahkan kepada saya 20 kilo, maka 20 kilo ini adalah riba. Tapi tidak ada syarat. Dia mengatakan, ini saya, Anda butuh beli pupuk segala macam, pakai uang. Alhamdulillah, saya diberikan rezeki oleh Allah 10 juta, nanti sebulan lagi bayar ketika saya butuh. InsyaAllah sebulan lagi saya butuh 10 juta. Ketika nambah 10 juta, Alhamdulillah di waktu itu Allah berikan keluangan bagi dia, panennya cukup besar banyak karena beli dapat pupuk yang bagus dan lain-lainnya. Maka dia berikan uang 10 juta dan dia hibahkan uang beras 20 kilo. Apakah ini riba? Tidak. Hah? Tidak. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samhan idza qada wa samhan idza tada. Ini baik ketika meminjam, baik ketika membayar. Dengan syarat tidak disyaratkan dari awal. Ya. Maka ini tidak riba namanya, Ibu. Alhamdulillah. Allah ibarik. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian ibu yang ada di Sulawesi, barakallah fik. Kita terima kembali via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Budi di Aceh, Pak. Pak Budi di Aceh, silakan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Iya. Saya mau tanya Pak, tadi saya kurang jelas masalah hibah tadi, Pak. Iya. Kan Pak bilang tadi kalau istri si suami bawa anak, nikah lagi dapat istri. Kurang jelas. Terus kan dapat apa, dapat harta, tapi harta itu belum di tangan Pak Ustaz. Ya, orang tua menghibahkan kepada anak dan belum diterima oleh anak perempuan tadi ya. Ya. Terus? Tapi si suami tadi meninggal. Si suami tadi meninggal. Si istri tadi kan belum menerima harta tadi. Terus. Pertanyaannya. Jadi itu harta itu menjadi harta warisan atau harta hibah? Menjadi suaminya memberikan istrinya hadiah atau hibah, tapi belum diterima dan kemudian meninggal. Kalau bagaimana kasusnya suami menghibahkan sesuatu kepada istri? Ya. Betul, mamanya dia lihat ada apa namanya, kalung yang bagus, emas dibelinya. Kata dia, ini istriku untukmu pada saat hari kesekian Ramadan. Umpamanya. Ya. Masih disimpan oleh suami. Kemudian qadar Allah masyafa'al, awal Ramadan istri meninggal. Apakah ini masuk hak istri yang dibagi waris atau tidak? Tidak. Atau suaminya meninggal, Seth? Atau suami meninggal juga tidak. Ya, hibah tidak menjadi lazim, ya, kecuali, tidak menjadi mengikat kecuali serah terimakan. Ini belum serah terimakan, termasuk al-wa'adu bil hibah, janji dalam hibah baru, dan pendapat yang terkuat dari pendapat jumhur para ulama, yaitu bahwasanya ini tidak mengikat. Batal, Sir. Batal. Dan jadi waris. Artinya kan kalau istri yang meninggal, tentu jadi waris. Bagi yang dimasuk di bagi yang lain, suami dapat 1/4 atau 1/2 dari emasnya ini. Kalau suami, kalau belum diterima oleh istri, ini enggak. Tetap milik 100% milik si suami. Faham? Kalau suami yang meninggal, juga ini dibagi waris. Tidak menjadi pisahkan dulu untuk milik istri. Karena bapakmu kan udah janji dulu. Enggak. Kenapa menerima? Ini sering ketika seorang suami berjanji, mengatakan, ini tanah, ini mobil, ini segala macam, kalau aku meninggal, ambil olehmu. Walau sudah ditulis, Sir. Tapi belum. Walau sudah ditulis. Tapi belum, maksud serah terima tersebut adalah al-qabdu, serah terima dikuasai oleh istri. Bagaimana bentuknya? Kalau dengan dalam hukum legal sekarang, al-qabdu bisa dengan balik nama. Walaupun belum dikosongkan oleh suami. Pada dasarnya dalam syariat tidak ada harus berkata pernyataan balik nama. Tetapi karena qabd adalah dikembalikan kepada uruf, tidak ada nas yang khusus bagaimana cara serah terima tersebut, oleh itu kepada uruf. Dengan balik nama sudah milik si istri. Walaupun suami masih memakai mobil itu, walaupun suami masih tinggal di rumah itu. Baik. Atau tidak balik nama, belum balik nama, tetapi istri sudah pakai mobil setiap hari. Ini ketika suami wafat, ini tidak bisa dibagi waris. Ini sudah milik istri. Mobil ini dipakai setiap hari oleh istri, kan ya? Kemudian saya mengatakan, itu aku hibahkan kepada kamu. Besoknya wafat suaminya, maka yang rumah yang mobil ini tidak masuk sebagai waris. Atau kos-kosan umpamanya. Suami mengatakan, kos-kosan yang itu saya hibahkan untuk kamu. Baik nama belum, tapi selama ini yang ngatur, yang ngurusin semuanya istri, yang kos-kosan yang ini, maka ini sudah diserah terima oleh istri namanya. Jelas ini? Jelas. Cukup ya. Cukup saya jazakallah khair, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir dari Bapak yang ada di Aceh. Semoga menjadi jelas permasalahannya. Dan sebagai khitam, saya silakan. Ya. Permasalahan hibah itu adalah permasalahan yang penting sekali. Karena biasanya hibah kepada orang yang dicintai, orang yang terdekat. Bila satu dan lainnya tidak mengerti syariat Allah dalam hal ini, hibah yang dimaksudkan dari awal untuk tahadu, tahabu, kata Rasulullah, sayanglah menghadiahkan dan saling, dengan demikian kalian saling mencintai, maka akan berubah, dia akan saling membenci, saling bermusuhan, dan sampai terkadang saling berbunuhan ketika mereka tidak mengerti syariat Allah dalam permasalahan hibah tersebut. Pelajari syariat Allah Jalla fi'ula. Dengan demikian anda dan orang-orang yang anda cintai selamat di dunia sebelum di akhirat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.